Barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tsumma ma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, kesempatannya, kesehatan. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, dengan sebab itu semua kita bisa taqarrub mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka perlu diingat bahwasanya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan tatkala ternyata kenikmatan tersebut tidak menyebabkan kita dekat kepada Allah, maka yang demikian adalah merupakan musibah. Sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang tabi'in rahimahullah, menyebutkan bahwasanya kullu ni'matin la tuqarribuka ilallahi fahiya baliyah. Setiap kenikmatan apapun bentuknya, kalau tidak bisa menyebabkan tuqarribuka ilallah, mendekatkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang demikian itu adalah merupakan baliyah, merupakan musibah. Inilah kenikmatan. Tatkala seorang diberi kenikmatan, tapi justru tatkala mendapatkan kenikmatan, orang tersebut dia semakin jauh kepada Allah. Maka yang seperti ini namanya bukan kenikmatan, akan tetapi adalah merupakan musibah. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masih membahas hadis yang ke-38. Itu dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang bernama Abdurrahman ibn Sahrin, dan beliau lebih masyhur, lebih dikenal dengan kunyahnya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang mana beliau menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qal, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'ada liwaliyan faqad adzantuhu bil harb Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu 'alayhi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Wa yadahu allati yabtisu biha. Wa rijlahu allati yamshi biha. Wala in sa'alani la u'tiyannahu wala in ista'adhani la u'idhannahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qal, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, man adali waliyan, maka barang siapa yang dia menyakiti wali-waliku, itu wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, inilah awliyaullah, inilah wali-walinya Allah, mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad adantuhu bil harb, maka sungguh telah aku umumkan peperangan dengan orang tersebut. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan kepadaku dengan sesuatu, ahabba ilayya, dengan sesuatu yang sangat aku cintai dari apa-apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Artinya amalan taqarrub yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah faraid, yang wajib-wajib. Wala yazalu 'abdi, dan tidaklah seorang hamba terus-menerus mendekatkan diri kepadaku, yaitu kepada Allah, bin nawafil, dengan amalan-amalan yang sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku mencintai orang tersebut, akulah pendengarannya yang dengannya dia mendengar, akulah penglihatannya yang dengannya dia melihat, dan tangannya yang dengannya dia meraba, dan kakinya yang dengannya dia melangkah. Wala in sa'alani, dan apabila orang tersebut meminta kepadaku, la u'tiyannah, niscaya akan aku beri. Wala in ista'adhani, dan apabila dia minta perlindungan kepadaku, sungguh akan saya lindungi. Yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca beberapa faedah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita juga telah membahas tentang sebab-sebab yang bisa mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, dia akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam fitnah, ujian-ujian. Baik fitnah tu dunia maupun fitnah tu din. Ujian-ujian yang terkait dengan agama, terkait dengan syubhat dan seterusnya, ataupun terkait dengan dunianya. Kemarin ada beberapa hal yang telah saya sebutkan di antara sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang pertama adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab yang pertama. Yang akan mendatangkan kecintaan Allah adalah mereka yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah takwa, yaitu ketakwaan. Dengan ketakwaan yang benar, ini juga yang akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah qira'atul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quranul Karim memiliki fadail yang sangat banyak. Di antaranya akan mendatangkan kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana tentang hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang di dalam pasukan. Kemudian tatkala mengimami para sahabatnya, dia senantiasa menutup bacaannya dengan Qul huwallahu ahad. Sehingga tatkala kembali dari peperangan, mereka menceritakan hal demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sa'aluhu atau saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Tanya orang tersebut, alasan apa dia melakukan demikian? Kenapa? Kalau membaca Al-Qur'an diakhiri dengan Qul huwallahu ahad. Fasa'aluhu, maka mereka pun akhirnya bertanya kepada orang tersebut. Faqal, orang tersebut mengatakan, li annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena Qul huwallahu ahad terkumpul padanya sifat-sifatnya Allah dan saya senang, sangat cinta untuk membacanya. Maka Nabi SAW menyebutkan, akhbiruhu, ya, akhbiruhu annallaha yuhibbahu. Maka khabarkan kepada mereka, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuhu, mencintai orang tersebut. Kemudiannya pula barakallahu fikum, di antara sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tadi, yaitu taqarrub ilallahi bin nawafil, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan yang sunnah, tentunya ba'dal fara'id, setelah menjalankan yang wajib-wajib. Kemudian juga barakallahu fikum, di antara sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah adalah zuhdu fid dunya. Orang tersebut zuhud terhadap dunia. Orang tersebut zuhud terhadap dunia. Ini juga barakallahu fikum yang akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sebabnya juga adalah bertawakal. Bertawakal kepada Allah. Menyandarkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mengambil sebab dengan sebab-sebab yang disyariatkan. Di antaranya pula barakallahu fikum, sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah adalah at-taubah. Orang tersebut bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Dengan memperbanyak istighfar, Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Ini sebagaimana bacaan yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadisnya Ibnu Umar, Nabi menyatakan, Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Kemudian barakallahu fikum, selanjutnya di antara perkara yang akan mendatangkan kecintaan Allah yang berikutnya adalah at-taharah, bersuci. Di antara sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah adalah bersuci. Sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-222. Allah menyatakan, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawabin, mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang bersuci, yang bersih. Ya. Yaitu bersih dari najasat. Dan yang paling besar adalah dari najis-najis kesyirikan. Barakallahu fikum. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Inilah Islam memerintahkan supaya kita menjadi orang-orang yang mutahhirun. Ya, memerintahkan kita supaya menjadi orang-orang yang suci. Orang-orang yang mutahhirun. Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Bersih di sini adalah taharatu zahir, bersih secara zahir maupun bersih secara batin. Jadi yang dimaukan di sini bukan hanya secara zahir saja, tapi juga secara batin. Secara zahir seorang itu diperintahkan untuk senantiasa bersih, untuk senantiasa bersuci. Barakallahu fikum. Begitu juga secara batin. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Islam senantiasa mendorong kita ya, untuk menjadi orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih, dan seterusnya. Begitu juga, barakallahu fikum, kita diperintahkan untuk suci secara batin, yaitu taharatul batin. Taharatul batin, yaitu membersihkan batin-batin kita. Maka dijelaskan oleh para ulama terkait dengan taharatul batin. Taharatul batin itu ada beberapa macam. Taharatul batin itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah taharatu minadzunub. Itu kita membersihkan diri-diri kita. Batin-batin kita bersihkan dari dzunub, dari perbuatan-perbuatan maasi. Membersihkan dari perbuatan-perbuatan maasi. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-103. Allah menyatakan khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khud, ambillah dari harta-harta mereka sebagai sadaqah, sebagai zakat. Yang mana sedekah tersebut, zakat tersebut, tutahhiruhum, akan mensucikan mereka. Ya. Zakat-zakat tersebut akan mensucikan mereka dan akan memuliakan mereka. Barakallahu fikum. Kemudian jenis taharah yang kedua terkait dengan batin kita. Disebutkan adalah at-taharatu minal awthan. Bersih dari al-awthan, yaitu dari peribadatan-peribadatan selain Allah. Ini juga merupakan perkara yang sangat penting. Kita membersihkan diri kita, membersihkan batin kita dari amalan-amalan syirkiyat. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah 125. Allah menyatakan antahhira baitiya litaifin, hendaklah membersihkan baitiya, rumahku, yaitu Ka'bah, dibersihkan dari patung-patung, dibersihkan dari kesyirikan-kesyirikan. Barakallahu fikum. Dan di sana masih banyak sekali bentuk membersihkan diri, di antaranya adalah membersihkan diri dari amalan-amalan yang fahisyah. Membersihkan diri dari amalan-amalan yang keji. Barakallahu fikum. Kemudian ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang berikutnya yang akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah al-ihsan. Perkara yang akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah al-ihsan. Adapun terkait dengan ihsan, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ihsan ilal khalqi. Ihsan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ihsan kepada makhluk-makhluknya Allah. Orang yang dia bisa berbuat baik kepada Allah. Ihsan itu artinya baik. Dan bisa berbuat baik kepada makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita supaya kita ihsan berbuat baik. Baik berbuat baik kepada Allah maupun berbuat baik kepada makhluk. Allah nyatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian. Innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbul muhsinin. Mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat baik. Barakallahu fikum. Inilah ihsan yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana bentuk ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Yang namanya al-ihsan, apa itu ihsan? Ihsan itu adalah engkau beribadah, engkau menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau itu melihat. Apabila engkau tidak bisa melakukan yang demikian, maka sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Inilah yang namanya ihsan. Merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tatkala di keramaian ataupun tatkala di tempat yang sepi, orang tersebut dia senantiasa merasa diawasi, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwal ihsan, inilah yang dimaukan atau yang dimaksud dengan al ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ihsan kepada makhluk adalah badrul khair wa qaful adza. Memberikan yang terbaik atau memberikan yang baik. Waqaful adza dan menahan diri anil adza. Tidak menyakiti tetangga. Ya. Tidak menyakiti saudara dan seterusnya. Inilah barakallahu fikum arti ihsan kepada makhluk. Maka orang yang dia bisa ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada Allah, kemudian berbuat baik kepada makhluk-makhluknya Allah, maka orang tersebut dia akan mendapatkan mahabbah, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita melewati lisan rasulnya supaya kita berbuat baik kepada makhluk-makhluknya Allah, walaupun kepada hewan sekaligus. Kalau kepada hewan saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, bagaimana kepada makhluk-makhluknya Allah? Kepada saudara, kepada tetangga, kepada istri, kepada suami, kepada anak dan seterusnya. Allah atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha qatabal ihsana ala kulli syai'in. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ. Perhatikan di sini. إِنَّ اللَّهَ سَسُّنُّهُ Allah كَتَبَ الْإِحْسَانَ telah menetapkan al-ihsan, menetapkan kepada kita, memerintahkan kepada kita supaya berbuat baik. Berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada makhluk-makhluknya Allah. Ala kulli syai'in, bahkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, fa idza qataltum wa ahsinul qitlah. Apabila kalian hendak berperang, membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum, dan apabila kalian menyembelih, fa ahsinuz dzibhah, maka hendaklah menyembelih dengan cara yang baik. Inilah dinul Islam, barakallahu fikum. Inilah agama Islam. memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik, dan orang yang dia bisa ihsan, bisa berbuat baik kepada Allah dan kepada makhluk-makhluknya Allah, dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-134, Allah menyebutkan, Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, atau dan Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai mereka orang-orang yang berbuat baik. Barakallahu fikum. Kemudian ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah al-jihad, adalah melakukan al-jihad. Jihad ini akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lafaz jihad apabila disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksud jihad di sini adalah qitalul kuffar, memerangi orang-orang kafir, li'la'i kalimatillahi ta'ala, dalam rangka untuk mengangkat kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan berjihad. Barakallahu fikum. Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Istiqamah. Beliau menyebutkan tiga usul, tiga pondasi yang akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, fahadihi thalasatu usulin li ahlil mahabbati lillah, ikhlasu dinihim wa mutaba'atu rasulihi wal jihadu fi sabilillah. Tiga usul, kata beliau, inilah tiga usul li ahlil mahabbatillah yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mencintai Allah. Orang yang mencintai Allah itu akan dicintai pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tiga pondasi tersebut yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mencintai Allah? Yang pertama adalah ikhlasu dinihim, mengikhlaskan agama untuk Allah. Di dalam beragama itu ikhlas karena Allah. Ya, sehingga tatkala seorang menjalankan agama, menjalankan syariat-syariat Islam, apapun bentuknya, hendaklah kita senantiasa menjaga hati kita ikhlas karena Allah. Seorang mengerjakan sholat itu jangan dikarenakan kebiasaan, ya. Karena biasa sholat, kemudian sholat. Seorang meninggalkan perkara yang haram, jangan pula dikarenakan kebiasaan. Niatkan dalam rangka ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, usul yang kedua, usul yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mencintai Allah adalah mutaba'atu rasulihi, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan usul yang ketiga adalah yang sedang kita bahas, yaitu al-jihad fi sabilihi, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwasanya al-jihad merupakan sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita perlu ketahui bahwasanya yang namanya jihad itu bukan hanya semata-mata berperang, tapi di sana ada syarat-syarat jihad itu menjadi syar'i. Ya, ada syarat-syaratnya, sehingga bukan yang penting meledakkan bom setelah itu lari, ya, atau datang ke tempat-tempat maksiat, tidak. Di sana ada syarat terkait dengan jihad. Di antara syaratnya itu adalah al-qudrah, kemampuan. Ya. Memiliki kemampuan, kemampuan barakallahu fikum dari sisi fisik persenjataan, dan yang lebih penting lagi adalah kemampuan dari sisi al-iman, keimanan. Inilah di antara syarat-syaratnya jihad. Sehingga tatkala tidak ada kemampuan, gugurlah kewajiban jihad. Nah, orang yang masih jahil-jahil, masih bodoh-bodoh, belum memiliki kemampuan dari si al-iman, atau barakallahu fikum, tidak memiliki kemampuan dari sisi fisik, dan seterusnya. Syarat yang kedua, terkait dengan syarat jihad, adalah an yakuna tahta rayatin muslimatin. Hendaklah jihad tersebut berada di bawah bendera kaum muslimin. Ya. Kemudian barakallahu fikum, di antara syaratnya juga an yakuna tahta imarati imamil muslimin, di bawah kepemimpinan kaum muslimin, pemimpin yang muslim. Aman yuwakiluhul imama, atau orang yang diberi wakil untuk menggantikan kedudukan imam tersebut. Inilah syaratnya. Sehingga tatkala salah satu syaratnya hilang, maka jihad tersebut menjadi jihad yang tidak syar'i. Ternyata jihadnya itu tidak berada di bawah pemimpin. Jihadnya sendiri-sendiri. Di sini ada partai A, ada partai B, masing-masing membuka posko pendaftaran jihad. Ya. Maka yang seperti ini tidak dibenarkan. Barakallahu fikum. Kemudian perkara yang akan mendatangkan kecintaan pula barakallahu fikum adalah al-adlu. Adil. Barakallahu fikum. Keadilan. Yang mana adil ini adalah lawan dari kezaliman. Ini juga akan menyebabkan atau sebagai sebab terbesar datangnya kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, keadilan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-42. Allah nyatakan inna allaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang tengah-tengah, itu yang adil. Ya. Bahwasanya yang dimaksud dengan al-iqsat huwa al-adlu. Ya, muksitin artinya di sini adalah adil. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai mereka orang-orang yang adil. Ya. Adil tatkala menghukumi manusia dan seterusnya. Ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya berbuat adil itu ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah adil di dalam menghukumi bainan nas. Adil di dalam menghukumi di antara manusia. Ini adalah merupakan bentuk keadilan. Wa huwa faslul husumati ala ma fihi ma fil kitabi wa subhanahu wa ta'ala wa sunnati rasulihi. Yaitu barakallahu fikum. Orang tersebut adil di dalam menghukumi kedua manusia yang terjadi perselisihan. Ya. Adil di dalam menghukumi kedua manusia yang terjadi di dalam perselisihan. Yaitu tatkala terjadi husumat perselisihan. Maka hukumilah dengan adil. Bagaimana cara menghukumi dengan adil? Yaitu alama fi kitabillah. Sesuai apa yang datang di dalam Al-Quran. Atau sesuai yang ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La bi ra'yil mujarrad, bukan hanya sekedar diselesaikan dengan akal, tapi dikembalikan dengan dalil, apa yang datang dari Al-Qur'an dan apa yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adil yang kedua barakallahu fikum yang diperintahkan oleh syariat, tadi adil yang pertama itu adil tatkala menyelesaikan permasalahan di antara dua orang yang sedang berselisih. Dia tidak cenderung kepada salah satunya, tapi diselesaikan dengan sesuai syariat apa yang datang dari Alkitab wasunnah. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Adil yang ditekankan juga di dalam syariat adalah al-adlu, baina zaujat, itu adil di antara istri-istrinya. Bagi orang yang memiliki istri lebih dari satu, diperintahkan barakallahu fikum untuk berbuat adil. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ketiga, Allah menyatakan fankihuma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menikahi wanita yang kalian sukai, dua, tiga, atau empat. Maka apabila kalian takut, khawatir, tidak bisa berlaku adil di antara istri-istrinya, maka cukuplah bagi kalian satu, aw ma malakat aymanukum, atau dengan budak. Barakallahu fikum. Maka dijelaskan kata beliau, fa'abahallahu subhanahu wa ta'ala li rajuli an yankiha min wahidatin ila arba'ah in ra'a min nafsihi al-qudrata alal adl wal iktisaru ala wahidatin idha khafa ala ya'dila bainahunna. Maka di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan seorang laki-laki menikah lebih dari satu. Dengan syarat apabila dia melihat pada dirinya memiliki kudrah, kemampuan untuk adil. Ini yang benar-benar ditekankan. Ya. Tatkala dia memiliki atau melihat pada dirinya memiliki kemampuan untuk berbuat adil. Wal iktisaru ala wahid, dan mencukupkan satu apabila dia khawatir tidak bisa adil. Ya. Apabila dia khawatir tidak bisa adil, maka syariat memerintahkan supaya mencukupkan satu. Barakallahu fikum. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita semua, kepada seorang yang dia tidak bisa adil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, kepada seorang yang dia memiliki istri lebih dari satu tapi dia tidak bisa adil. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanat lahu imra'atan famala ila ihdahima jaa yaumal qiyamati wasikkuhuma il." Maka barang siapa yang dia memiliki dua istri, ternyata dia condong ke salah satunya, artinya dia tidak adil, condong ke salah satunya, maka dia datang di hari kiamat dalam keadaan tereng, ya. Ma'il, ya. Barakallahu fikum. Maka ini sebagai peringatan untuk kita semua, ya. Perintah untuk adil di antara istri-istrinya. Kemudian juga barakallahu fikum, di antara yang ditekankan di dalam syariat yang kita diperintahkan untuk adil adalah adil bainal aulad, adil di antara anak-anaknya. Ini juga barakallahu fikum perkara yang muhim, perkara yang penting, ya. Itu adil bainal aulad, di antara anak-anaknya. Kata beliau, al-adlu bainal awladi min hukukil awladi ala abaihim wa huwa syamilun likuli syai'in yakunu fihi al-adl. Li hadithi Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha wa'adilu fi awladikum. Maka adil di antara anak-anak ini adalah merupakan hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh bapak-bapak mereka, oleh orang tua mereka, supaya mereka memiliki sikap adil baina auladihi, di antara anak-anaknya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, wa'dilu fi auladikum, dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Ya. Berusaha untuk senantiasa berbuat adil, ya, baina auladihi, di antara anak-anaknya. Barakallahu fikum. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang akan mendatangkan kecintaan Allah adalah mahabbatus salihin. Mahabbatus salihin, mencintai orang-orang yang saleh. Mencintai orang-orang yang saleh. Maka kata beliau, idza aratta antanala mahabbatallahi fa inna mahabbata salihina wa mujalasatahum min mujibati mahabbatillah. Maka apabila engkau ingin mendapatkan kecintaan Allah, ya, apabila engkau ingin mendapatkan kecintaan Allah, maka sesungguhnya mencintai orang-orang saleh dan duduk bareng dengan orang-orang saleh, ini perkara yang akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ayyuhal mu'minun, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, Islam memerintahkan kita supaya kita itu mencari teman yang baik, mencari teman yang saleh. Karena tatkala kita berteman dengan orang yang baik, berteman dengan orang yang saleh, ini akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh suatu kerugian tatkala seorang dia berteman dengan orang-orang yang ahlul ma'asi, ahlul fujur, pelaku-pelaku maksiat, orang-orang fajir, orang-orang fasik. Justru dengan demikian ini akan mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala duduk berteman dengan orang-orang yang saleh, mencintai orang-orang saleh, ini akan mendatangkan kecintaan Allah. Maka sebaliknya, duduk bersama dengan orang-orang yang fasik, ahlul ma'asi, ini akan mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajulu, seorang, ala dini khalilih, di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah dilihat salah satu di antara kalian dengan siapa dia menjadikan teman dekatnya. Artinya kita bisa membaca agama seorang dengan teman dekatnya. Tatkala orang tersebut yang dijadikan teman dekat adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang dia kokoh di atas sunnah, maka kita bisa melihat bahwasanya orang tersebut adalah orang yang saleh, memiliki agama yang baik. Barakallahu fikum. Nih. Maka di sini pentingnya mencintai orang-orang saleh dan senantiasa mujalasah, duduk dengan mereka orang-orang saleh. Karena yang demikian akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang akan mendatangkan kecintaan Allah itu adalah akhlak yang baik. Makarimul akhlak, akhlak yang baik, ini akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Usamah ibn Syarik, ya. Disebutkan di dalam hadisnya Usamah ibn Syarik radhiyallahu taala anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbu ibadillahi ilallahi ahsanuhum khuluqa. Perhatikan di sini hadis yang datang dari Usamah ibn Syarik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu ibadillah," hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah. Hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Ahsanuhum khuluqa. Mereka orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Ini yang akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah mereka orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Ahsanuhum khuluqa. Ya. Ini yang akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka di sana ada sebab-sebab yang akan mendorong seorang itu memiliki akhlak yang baik. Ya. Di sana ada sebab-sebab yang akan mendorong seorang itu memiliki akhlak yang baik. Di antara sebab yang paling pokok yang akan mendorong seorang itu memiliki akhlak yang baik adalah al-ikhlas, yaitu keikhlasan. Ya. Keikhlasan barakallahu fikum, ini akan mendorong orang tersebut memiliki akhlak yang baik. Akhlak kepada Allah, begitu juga akhlak kepada hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keikhlasan. Ya. Keikhlasan barakallahu fikum, ta'thirun azimun fil akhlak, akan memberikan pengaruh yang sangat besar pada akhlak seorang. Sehingga orang yang dia ikhlas di dalam beribadah, ini akan terlihat dari akhlaknya. Akan terlihat dari muamalahnya. Begitu juga barakallahu fikum. Dari sini kita mengetahui bahwasanya ahlu syirki, orang-orang yang menyekutukan Allah, yang adamul ikhlas fil ibadah, orang-orang yang tidak ikhlas di dalam beribadah, ini akan kelihatan dari akhlaknya. Akan muncul pada orang tersebut akhlak-akhlak yang jelek. Muamalah-muamalah yang tidak baik. Inilah barakallahu fikum. Keikhlasan. Ini sangat berpengaruh terhadap akhlak seorang. Barakallahu fikum. Oleh karena itu hendaklah kita senantiasa menjaga keikhlasan kita. Karena ini sangat berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh pada akhlak seorang. Kemudian barakallahu fikum, sebab yang kedua yang akan mendorong seorang memiliki akhlak yang baik itu adalah al-ilmu. Al-ilmu ini akan mendorong orang tersebut memiliki akhlak yang mulia. Seorang yang memiliki ilmu, seorang yang berilmu. Oleh karena itu ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Allah menyebutkan orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang berilmu. Ya. Orang-orang yang berilmu yang memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang memiliki rasa takut kepada Allah dari hamba-hambaku, mereka adalah orang yang berilmu. Barakallahu fikum. Inilah ilmu. Akan mendorong, akan membantu seorang memiliki akhlak yang mulia. Kita lihat bagaimana keadaan orang yang jauh dari ilmu. Maka orang tersebut dia akan menjadi kaku. Dia akan hilang rasa malunya dan seterusnya. Sehingga kita lihat bagaimana keadaan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Orang yang jahil. Tidak memiliki akhlak yang baik. Sehingga mereka tidak merasa malu lagi untuk mempertontonkan auratnya. Tidak merasa malu lagi untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut memiliki akhlak yang jelek. Barakallahu fikum. Maka ilmu barakallahu fikum ini akan menjadi sebab seorang memiliki akhlak yang baik. Kemudian juga sebab berikutnya yang akan mendorong seorang memiliki akhlak yang baik adalah al-aqidatus sahihatu, akidah yang lurus. Ya, akidah yang lurus. Ini juga barakallahu fikum merupakan sebab terbesar yang akan mendorong seorang memiliki akhlak yang baik adalah aqidatus sahihah, akidah yang lurus. Maka tatkala akidah seorang itu rusak, akan rusak pula anggota jasad yang lainnya. Akan muncul akhlak-akhlak yang jelek. Kita lihat hizbiyin, kita lihat orang-orang ahlul ma'asi, ahlul syirki, ahlul bid'ah, diawali dari akidah yang rusak. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahyal qalbu. Nabi mengatakan, ketahuilah dan sesungguhnya di jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka akan baik seluruhnya. Apabila segumpal daging tersebut rusak, maka akan rusak pula seluruhnya. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati. Barakallahu fikum. Inilah hati. Maka tatkala seorang memiliki akidah yang rusak, maka barakallahu fikum, anggota badannya pun akan rusak, sehingga akan hilang padanya akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian juga barakallahu fikum, di antara perkara yang akan mendorong seorang memiliki akhlak yang mulia adalah an-nadharu fi kitabillah, orang tersebut senantiasa memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, memperhatikan kitabullah. Ini akan mendorong seorang untuk memiliki akhlak yang baik. Barakallahu fikum. Maka dari sini hendaklah seorang mukmin memiliki perhatian untuk mempelajari kitabullah, qira'atan wa hukman wa amalan. Mempelajari kitabullah Al-Quran dari sisi membaca, dipelajari dengan bacaan-bacaan yang baik dan benar. Dan jangan merasa malu, jangan merasa minder, jangan merasa bosan untuk mempelajari barakallahu fikum kitabullah. Ya. Dan jangan gengsi. Nah, terus bersemangat untuk mempelajari kitabullah, mempelajari hukum-hukumnya, dan mengamalkan isi yang ada di dalam kitab tersebut. Ya. Maka barakallahu fikum, orang yang dia benar-benar memperhatikan kitabullah Al-Quran, mempelajari isinya, kemudian mengamalkannya, maka akan muncul pada diri orang tersebut akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kemudian pula barakallahu fikum, di antara sebab yang akan mendorong seorang memiliki akhlak yang baik adalah at-ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut mencontoh, meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa al-uswatul hasanatu alladhi amarana Allahu bita'assi bihi fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah al-uswatul hasanah, contoh yang baik. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya kita senantiasa at-ta'assi, mencontoh, meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi, dari ucapan-ucapan. Kita diperintahkan untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa af'alihi, dari sisi perbuatan-perbuatan. Wa ahwalihi, dari sisi keadaan-keadaannya. Inilah tatkala seorang ingin menginginkan akhlak yang mulia, diperintahkan untuk ta'asi, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dari sisi ucapan. Dia berusaha untuk meniru bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berucap. Tidak berdusta, senantiasa jujur, tidak mengandung hibah, tidak mengandung an-namimah. Barakallahu fikum. Maka disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Allah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang sangat indah bagi dia yang benar-benar ingin berjumpa dengan Allah dan hari akhir, dan bagi dia yang senantiasa banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian juga barakallahu fikum, di antara sebab yang akan mendorong seorang memiliki akhlak yang baik adalah addu'a. Adalah addu'a. Maka addu'a barakallahu fikum sababun azimun linaili makarimil akhlak. Yang namanya doa merupakan sebab terbesar untuk mendapatkan akhlak yang mulia. Ini dengan doa. Dengan kita memohon, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya diberi akhlak yang baik. Barakallahu fikum. Kemudian juga barakallahu fikum, di antara sebab yang akan mendorong seorang itu memiliki akhlak yang mulia adalah al-amalus salih. Al-amalus salih, melakukan amalan-amalan salih. Kemudian juga di antaranya pula sebabnya seorang memiliki akhlak yang baik adalah al-mujahadah, bersungguh-sungguh. Ya. Bersungguh-sungguh, dia memiliki kesungguh-sungguhan, keinginan untuk memiliki akhlak yang baik. Barakallahu fikum. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa sebab yang akan mendorong seorang untuk memiliki akhlak yang baik. Ya. Maka di sana ada surah atau suarun minal akhlak. Ya. Kata beliau di sana ada gambaran orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Ya. Sehingga yang namanya akhlak yang baik itu bukan hanya sekedar teori, tapi di sana akan terlihat bagaimana orang itu yang memiliki apa, seorang memiliki akhlak yang baik. Di antaranya barakallahu fikum, orang yang memiliki akhlak yang baik, dia akan memiliki sifat malu. Ya. Al-haya'u. Ya. Ini di antara tanda seorang itu memiliki akhlak yang baik. Dia al-haya'. Dia akan merasa malu. Nah, dia akan merasa malu. Maka disebutkan di dalam hadisnya Anas wa Ibni Abbas radhiyallahu taala anhum. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli dinin khuluqan wa inna khuluqal islami al-haya'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak. Dan akhlak yang ada di dalam Islam adalah al-haya'u. Ya. Al-haya'u. Memiliki rasa malu. Ini merupakan akhlak. Menunjukkan orang tersebut memiliki akhlak yang baik. Dia memiliki rasa malu. Ya. Dia memiliki rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mau berbuat maksiat kepada Allah itu malu. Ini yang terpenting. Memiliki rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kepada Allah subhanahu wa ta'ala sudah tidak malu, ini menunjukkan akhlak orang tersebut telah rusak. Barakallahu fikum. Ini yang terpenting. memiliki rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Memiliki rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini barakallahu fikum, orang yang hilang rasa malunya sekali lagi menunjukkan bahwasanya akhlak orang tersebut rusak. Ya. Dia tidak merasa malu tatkala melakukan kemaksiatan. Dia tidak merasa malu tatkala meninggalkan kewajiban-kewajiban, meninggalkan perintah. Dia tidak merasa malu tatkala melakukan bid'ah dan seterusnya. Maka yang seperti ini menunjukkan bahwasanya akhlak orang tersebut adalah hilang. Ini di antara tanda. Ini di antara tanda tatkala seorang itu memiliki akhlak yang baik. Tandanya yang pertama adalah dia memiliki rasa malu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.